Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Gak terasa ya, sudah 8:30 ya. Mungkin kita nanti agak molor atau agak diundur selesainya sekitar 9:15. Gak ada masalah ya. Baik. Terakhir kita sudah membahas hadis yang ke-153 ya. Terakhir, bab man mata lahu saqatun. Di malam hari ini insya Allah kita lanjutkan pembahasan hadis yang ke-154 dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita langsung baca hadisnya, hadis yang ke-154. Qala al-muallif Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ta'udduna fikum ar-raquba. Di sini Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang ketika itu sedang berkumpul. Beliau bertanya, ma ta'udduna fikumur raquba? Apa yang kalian anggap sebagai ar-raqub? Menurut kalian apa itu atau siapa itu ar-raqub? Maka qalu, para sahabat menjawab, ar-raqubul ladzi la yuladu lahu. Ar-raqub itu adalah orang yang tidak memiliki keturunan. Ar-raqub memang dalam bahasa Arab, secara bahasa, itu adalah seorang yang tidak memiliki anak. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau ada orang laki-laki tidak punya anak, itu namanya ar-raqub. Itu pula wanita yang tidak memiliki anak, maka itu juga disebut sebagai ar-raqub. Ini di dalam bahasa, secara bahasa demikian maknanya. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghendaki makna yang lain dari ar-raqub. Beliau berkata, "Ala la, bukan demikian yang dimaksud dengan ar-raqub. Walakinna ar-raqub alladhi lam yuqaddim min waladihi syai'an." Akan tapi ar-raqub itu adalah orang yang tidak ditinggal mati oleh anaknya. Ya, nah. Jadi ini pengertian lain dari ar-raqub yang dimaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca syarahnya. Syarah dari hadis ini. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, hadzal hadithu fihi at-targhibu fi as-sabri wal ihtisabi liman mata 'alaihi min abna'ihi dzakaran kana aw untha. Hadis ini di dalamnya terdapat targhib. Targhib itu hasungan, motivasi untuk memiliki sikap sabar dan ihtisab. Apa makna ihtisab kemarin? Ihtisab adalah mengharap pahala ketika mengalami musibah. Sehingga dalam hadis ini justru terkandung apa? Targhib, motivasi dan hasungan untuk seseorang itu memiliki sikap sabar dan ihtisab mengharap pahala liman mata 'alaihi min abna'ih, bagi seseorang yang ditinggal mati oleh anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Fa sabara wahtasaba, hendaknya seorang yang ditinggal mati anaknya, walaupun laki-laki ya, apakah laki-laki atau perempuan anak itu, hendaknya orang tua tadi bersabar dan ihtisab. فَهَذَا الَّذِي مَدَحَهُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Inilah yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. وَلَيْسَ الرَّقُوبُ كَمَا يَفْهَمُهُ بَعْدُ النَّاسِ. Bukanlah ar-raqub, istilah ar-raqub, itu sebagaimana yang dipahami oleh sebagian manusia. Yaitu annahu alladhi lam yukhallif waladan, yaitu seseorang yang tidak meninggalkan anak, yaitu yang tidak memiliki anak. Karena memang itu definisi yang urf, kebiasaan yang dipahami oleh masyarakat Arab, namanya ar-raqub, itu seorang yang tidak punya keturunan, seorang yang tidak punya anak. Bal sahhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadzal mafhuma. Akan tapi Rasulullah meluruskan pemahaman yang demikian ini, diluruskan oleh Rasulullah. Fabayyana anna ar-raquba huwa alladhi lam yamut lahu waladun. Maka Rasulullah menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan ar-raqub itu adalah seseorang yang tidak ditinggal mati oleh anaknya, sehingga tidak mendapatkan pahala sabar dan pahala ihtisab, serta pahala apa? Pahala yang dijanjikan bagi orang tua yang bersabar ketika ditimpa musibah berupa kematian anak. Apa balasannya? Sebagaimana pada hadis sebelumnya, yaitu dukhulul jannah. Dimasukkan Allah ke dalam al-jannah dengan rahmat dan keutamaannya. Ya. Bisa dipahami ya maksud Rasulullah di sini. Jadi menurut masyarakat Arab, ar-raqub itu seorang yang malang memang. Punya nasib yang kurang beruntung. Kenapa? Karena enggak punya keturunan. Enggak punya anak. Ya. Sehingga ar-raqub itu memang dipandang sebagai seorang yang ya tadi, ya, kurang beruntung. Tidak memiliki keturunan. Tapi justru Rasulullah membalik itu. Ar-raqub itu bukan orang yang enggak punya keturunan. Tapi ar-raqub adalah orang yang tidak ditinggal mati anaknya. Kenapa demikian? Karena dia tidak mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, ya, yaitu berupa dukhulul jannah. Karena dalam hadis-hadis sebelumnya disebutkan, ya, karena orang tua yang bersabar ketika mendapatkan musibah kematian anak itu dijanjikan dengan al-jannah. Ya, sebagaimana pada hadis yang ke-151, man mata lahu thalathatun lam yablughul hintha adkhalahu Allahu iyyahum bifadli rahmatihi al-jannah. Barang siapa yang ditinggal mati 3 orang anaknya yang belum mencapai usia balig, maka Allah memasukkan dia dengan mereka dengan keutamaan rahmatnya ke dalam al-jannah. Nikmat yang besar dimasukkan Allah ke dalam al-jannah. Sehingga ar-raqub itulah yang dimaksud, bukan orang yang enggak punya keturunan, tapi ar-raqub adalah orang yang tidak ditinggal mati anaknya. Karena tidak mendapatkan pahala yang besar ini. Ya. Fabayyana anna ar-raqub huwa alladhi lam yamut lahu waladun. Maka Nabi di sini menjelaskan raqub itu hakikatnya, hakikat dari ar-raqub adalah orang yang tidak ditimpa musibah berupa kematian anak. Fahuwa hathun. Di sini bukan berarti, ya, sama sekali bukan berarti menunjukkan seseorang itu, orang tua disyariatkan untuk berharap supaya anaknya mati. Ya, jangan sampai keliru memahami. Bukan demikian cara memahaminya. Ya. Ya. Sekali lagi, bukan kemudian di sini adalah menghasung orang tua, disyariatkannya orang tua untuk apa? Menginginkan anaknya supaya mati. Tidak. Rasulullah saja ketika anaknya meninggal, Ibrahim, ya, putra beliau, masih dalam keadaan kecil. Masih belum balig. Meninggal, beliau menangis. Meneteskan air mata. Sedih. Namanya ditinggal mati anak. Siapa orang tua yang tidak sedih? Anaknya meninggal. Jadi dalam hadis ini maknanya adalah apa? Fahuwa hathun ala sabri wal ihtisab. Di dalam hadis ini terdapat apa? Hathun, motivasi dan hasungan untuk memiliki sikap sabar dan ihtisab bagi barang siapa yang ditimpa musibah berupa kematian anaknya, laki-laki ataupun perempuan, satu ataukah lebih dari itu. Jadi itu faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Nah, ini juga mengandung apa? Mengandung hiburan. Hiburan bagi orang tua yang ditinggal mati anaknya. Jangan bersedih, jangan kecewa, justru jadikanlah musibah itu sebagai ladang untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan hadis yang ke berikutnya. Hadis yang ke 155. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ta'udduna fiikumus surah." Rasulullah kembali dalam hadis ini mengajarkan perkara agama dalam bentuk tanya jawab. Ini memang diantara salah satu uslub metode pengajaran Nabi ketika menyampaikan ajaran agama, yaitu dengan metode soal jawab, pertanyaan dan jawaban. Karena terkadang metode menyampaikan pertanyaan ketika ingin menyampaikan sebuah faedah ilmiah urusan agama itu bisa lebih mengena kepada mad'u, kepada orang yang ingin kita sampaikan ilmu kepadanya. Di sini Rasulullah bertanya, "Ma ta'udduna fiikumus surah?" Apa yang kalian anggap di antara kalian orang yang surah, orang yang kuat? Qalu, maka para sahabat menjawab, "Huwallazi la tasra'uhu ar-rijalu." Orang yang kuat adalah orang yang tidak bisa dikalahkan oleh orang lain. Orang yang kuat adalah orang yang orang lain tidak bisa mengalahkan dia. Ini menurut yang dipahami oleh para sahabat. Faqala, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan pemahaman yang lain tentang definisi orang yang kuat. Siapa sebenarnya orang yang kuat itu? Beliau bersabda, "La, bukan demikian. Walakinnas sur'atal ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadabi." Akan tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan jiwanya ketika dia sedang marah. Ini orang yang kuat. Ini ya, di sini sering kita dengar ya. Sering kita dengar dari Rasulullah ya. Siapa yang orang yang kuat? Orang yang kuat adalah orang yang ya memiliki kekuatan fisik, bisa mengalahkan orang ketika bergulat, ketika berkelahi. Maka Rasulullah meluruskan, bukan demikian. Orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan jiwanya ketika dia sedang marah. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kita baca syarahnya. Insyaallah di dalam syarahnya ini kita akan banyak mendapatkan faedah ilmiah. Berkata syarih Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, "Hadzal haditsu fihi dalilun ala wujubis sabr." Di dalam hadis ini terdapat dalil tentang wajibnya sabar. Jadi sabar itu wajib hukumnya ketika tertimpa musibah. Wajib sabar. Li'anna as-sabra khuluqun 'azimun. Karena sabar itu adalah akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Wa babun wasi'un min abwabil khairil ladzi takunu 'awaqibuhu salimatan wa mufidatan wa nafi'atan lil muslim. Dan sabar itu adalah pintu yang luas dari pintu-pintu kebaikan. Pintu yang luas dari pintu-pintu kebaikan. Yang mana akibat akhir dari sikap sabar itu adalah keselamatan, kemudian buah yang indah, serta manfaat bagi seorang muslim. Ini sabar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an menyatakan, Allah berfirman, innamay yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang sabar yang akan disempurnakan pahala bagi mereka bighairi hisab, tanpa batas. Ini hanya khusus bagi amalan sabar. Disebutkan dalam Al-Qur'an seperti ini. Innamay yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang bersabar yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Kalau pahala baca Al-Qur'an, ya, satu huruf dikalikan 10. Ya. Satu huruf dianggap sebagai satu kebaikan. Ya, wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali. Itu pahalanya. Tapi kalau sikap sabar, tidak ada batasnya. Tergantung seberapa tinggi kesabaran yang bisa dilakukan oleh seseorang, maka itulah pahala yang dia dapatkan tanpa batas, tergantung derajat sabarnya. Qala rahimahullah, idh bis sabri yudfa'ul ghadab. Karena dengan sabarlah amarah itu bisa dicegah, amarah itu bisa ditolak. Lidza tarahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadha as-su'ala 'ala ashhabihi. Perkara marah ini bukan perkara ringan, ya, bukan perkara sepele, walaupun kita mungkin sehari-hari sering mengalami. Tapi disinilah bimbingan nabawi, bagaimana kita supaya mengendalikan amarah tersebut. Jangan sampai rasa marah yang kita alami menjadikan kita menyesal setelahnya. Oleh karena itu di dalam hadis ini Rasulullah melontarkan sebuah pertanyaan kepada para sahabatnya. Ma ta'udduna fikumus surah? Siapa yang kalian anggap sebagai orang yang kuat di antara kalian? Ya'ni alladhi yasra'u ghairahu, yaitu orang yang bisa mengalahkan orang lain. Qalu, maka para sahabat menjawab, alladhi yasra'ur rijala 'indal mu'arakah. Orang yang kuat adalah orang yang bisa mengalahkan manusia atau orang lain ketika berkelahi, ketika bergulat. Wa hadzal ma'rufu indahum 'urfan. Inilah definisi orang kuat yang tergambar di benak para sahabat. Namanya orang kuat tuh orang yang kalau bergulat, berkelahi, menang. Enggak mudah kalah, itu orang kuat. Dan ini tidak, definisi yang seperti ini tidak salah. Akan tapi Rasulullah menginginkan makna yang lain supaya menjadi pelajaran penting dalam permasalahan akhlak. Faqala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata kepada mereka, la, bukan demikian orang yang kuat itu. Itu bukan demikian yang beliau maksud sebagai orang kuat. As-sur'atul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Akan tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan jiwanya ketika marah. Fasbabul ghadabi tatra. Ini yang harus kita sadari. Karena memang kenapa Rasulullah demikian? Ya. Beliau khusus membahas tentang sikap marah. Dan beliau memiliki perhatian khusus tentang sikap marah ini. Ya. Sampai beliau memuji, orang yang kuat itu bukan orang yang pandai berkelahi, tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Karena apa? Asbabul ghadabi tatra. Karena sebab-sebab yang bisa menimbulkan amarah itu banyak di sekitar kita. Di sekeliling kita ini banyak sebab-sebab yang bisa menimbulkan kita marah. Ya. Jangankan keluar rumah, di rumah saja banyak kan? Ya. Terkadang dengan keluarga, dengan istri ada masalah, ya. Dari luar capek, lelah mencari nafkah, pulang ke rumah, ya, rumah masih berantakan. Inginnya marah saja. Ya. Dari luar kerja capek-capek, panas-panas, lapar, sampai rumah masakan belum matang. Banyak sebab-sebab yang bisa menimbulkan munculnya rasa marah itu. Dari luar capek mencari nafkah seharian, penat, jenuh, pengen istirahat, sampai rumah anak-anak ruami. Wah, main. Sering kan kita mengalami? Oleh karena itu di sini Rasulullah memberikan perhatian khusus tentang sikap marah ini. Kenapa? Karena tadi, sebab-sebab yang menimbulkan rasa marah pada diri kita itu banyak di sekitar kita. Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaghdabul insanu min ayyi syai'in la yardahu. Karena manusia itu memang demikian. Dia akan marah ketika dia menjumpai sesuatu yang tidak dia senangi. Ini memang tabiat manusia seperti itu. Dia akan muncul rasa marahnya ketika dia menjumpai sesuatu yang tidak dia ridhoi, yang dia tidak senang kepadanya. Contohnya apa? Min i'tida'il mu'tadi 'alaihi. Misalnya dia diperlakukan secara zalim, didolimi orang lain, baik dengan ucapan, dicela, dimaki, diejek, disindir. Au nahwihi, atau dengan yang semisalnya, selain dengan ucapan. Ya. Nah, au akhdhi malin, didolimi orang lain karena apa? Karena harta kita diambil secara zalim. Marah kita. Ya. Banyak contohnya. Nah, kerjasama usaha dengan rekan kerja, ternyata rekan kerja itu menipu kita. Untungnya ada, tapi dibawa lari. Marah kita. Ya. Au kalimatin tu'athiru 'alal insani wa tuthiruhu, atau dengan ucapan-ucapan, mendengar ucapan-ucapan yang membekas di dalam jiwa kita. Kita menjadi tersinggung sehingga membangkitkan emosi dalam diri kita. Au ayyi fi'lin, atau apapun perbuatan yang kita alami. Fa idza ghadibal insanu, maka ketika kita mengalami yang namanya marah itu dengan sebab-sebab yang banyak tadi. Terlalu banyak kalau kita sebutkan satu persatu. Ketika seorang itu marah, maka hanya dua kemungkinan yang akan dia alami selanjutnya. Yang pertama, fa'imma ayyam lika nafsahu. Kemungkinan yang pertama, dia akan bisa menahan amarahnya. Emosi, tapi dia bisa menahannya. Indal ghadab, ketika dia sedang emosi atau marah. Fala yuqabilu sayyi'ata bisayyi'ati. Sehingga dia tidak membalas kejelekan yang dia alami dari orang lain, tidak dia balas dengan kejelekan pula. Tapi dia hadapi dengan sikap sabar. Dia menahan dari amarahnya. Contohnya tadi, pulang ke rumah pengen istirahat, anak-anak rame. Kalau orang gak sabar, wah, dibukuli satu-satu itu anak. Jangan rame, masih rame aja. Dilempar sandal. Naudzubillah. Ada seperti ini? Ada. Ya. Tidak bisa menahan emosinya. Maka yang terpuji adalah ketika seorang bisa menahan jiwanya. Ketika dia marah. Ya. Tidak membalas kejelekan orang lain dengan kejelekan pula. Wala yanfa'ilu fayahmiluhu al-ghadabu alal intiqam. Dan dia tidak bereaksi. Tidak melakukan suatu reaksi karena sebab emosi yang terjadi pada dirinya itu sehingga dia melakukan intiqam. Intiqam itu balas dendam, membalas dendam. Ya. Faqad yakunul intiqamu khatiran. Karena kalau orang sudah emosi, marah, kemudian dia ada niat untuk balas dendam, terkadang balas dendam itu berbahaya. Qad yasilu ila qatli nafs, bisa jadi balas dendam itu seringkali yang namanya balas dendam itu melebihi kadar. Kalau sudah emosi balas dendam itu enggak bisa terkontrol sudah. Kesalahannya ya derajatnya 100, ketika dia balas dendam dia lebih 150 atau 200. Itu kalau kita ya buat standar dengan angka contohnya. Seringkali seperti itu. Berapa banyak kasus ya karena marah sampai terjadi namanya qatlun nafs, pembunuhan. Gara-gara uang 5.000, 10.000, emosi, ya, parang yang berbicara, digorok dan semisalnya, ya, berapa banyak masalah-masalah sepele, tapi ketika seseorang tidak bisa mengendalikan emosinya, amarahnya, mengantarkan kepada sesuatu yang berbahaya, yaitu ini tadi, balas dendam. Kalau orang sudah balas dendam, seringkali tidak bisa mengontrol. Ya, seringkali dia akan melebihi dari kesalahan orang yang dia balas tadi. Wa ilal juruhil amiqah, atau juga luka yang serius. Kalau tidak sampai meninggal, mungkin luka yang serius. Wa ilal kalam alladhi qad yusabbibu lahu iqamata haddin alaihi minal hudud kal qadhf. Atau kalau seandainya balas dendam itu bukan dalam bentuk fisik, bukan dengan memukul balas dendamnya, bukan juga dengan ya memakai senjata tajam, terkadang balas dendamnya dengan ucapan. Dia tersinggung dengan tetangganya, ya, urusan sepele. Dia balas dengan cacian makian yang terkadang cacian dan makian itu melebihi batas. Bisa menyebabkan dia terkena hukum had. Contohnya apa? Contohnya qadhf. Pernah dengar istilah qadhf? Qadhf itu menuduh orang lain, ya, maaf-maaf saja, berzina. Dan ini terkadang banyak. Contohnya seperti ini. Sedang bertengkar dua orang ini. Ya. Masalah sepele sebenarnya. Masalah mungkin haknya sebesar berapa rupiah tidak dia kasih. Nah, dia balas dendam. Oh, dasar anaknya, ya, anaknya pezina kamu. Ini sudah masuk tuduhan qadhf. Dalam Islam, menuduh orang lain berzina, walaupun tadi yang dimaksud anaknya ya, oh dasar kamu anaknya pezina, berarti dia menuduh siapa? Menuduh ibunya. Menuduh ibunya orang tadi berzina. Ini namanya qadhf. Qadhf itu menuduh seseorang berzina, tapi tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Dalam syariat Islam, kehormatan seorang muslim itu terjaga. Tidak boleh bermudah-mudahan untuk dijatuhkan. Apalagi ketika kehormatan itu terkait dengan kehormatan ya seseorang dalam urusan ya, kehormatan jiwanya. Dituduh berzina, itu enggak sembarangan tuduhan itu. Maka dalam Al-Quran disebutkan ya, seorang yang menuduh orang lain berzina harus mendatangkan 4 orang saksi. Kalau tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka si penuduh tadi teranggap di sisi Allah sebagai seorang yang kadzab, pendusta, walaupun dia sendiri yang melihat. Ini ya, prinsip Islam. Sangat berhati-hatinya Islam di dalam menjaga apa? Kehormatan seorang muslim. Jadi gambarannya seperti ini. Misalnya, ada seorang melihat 2 orang berzina. Tapi yang melihat dia sendiri. Melihat benar-benar terjadi. Nah, itu kalau dia kemudian melaporkan si pelaku zina ini, menuduh si fulan tadi berzina, saya lihat sendiri. Nah, ini tidak cukup bukti. Dia harus mendatangkan 4 orang saksi. Ya. Kalau tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, bukan si pelaku zinanya itu yang dikenai hukuman, kalau dia enggak ngaku, ya enggak kena hukuman dia. Tapi yang justru kena hukuman yang si penuduh ini, karena tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Dia justru yang dicambuk. Persaksiannya tidak diterima selama-lamanya. Ya. Dan dia teranggap sebagai seorang yang fasik. Karena telah menjatuhkan kehormatan seorang muslim tanpa saksi yang diatur dalam syariat. Ini terkadang seorang seperti itu. Kalau sudah marah, ya, sudah emosi, mencaci orang yang dia marah kepadanya, sehingga melampaui batas. Ila ghairi dzalika min nataijil ghadab. Atau yang lain, contoh-contoh yang lain dari akibat buruk dari sikap marah. Wasalbiyatiha, dan hal-hal negatif yang timbul darinya. Falladhi yamliku nafsahu inda husuli syai'in yughdibuhu fahuwal mamduh. Maka seorang yang bisa mengendalikan jiwanya ketika terjadi sesuatu yang menjadikan dia marah, maka dia adalah orang yang terpuji. Dia adalah orang yang terpuji. Dan ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, tidak mungkin bisa seseorang itu menahan amarahnya, menahan emosinya, kalau dia tidak punya sikap sabar. Jadi sangat terkait ini. Dari sini kita tahu, kuatnya seseorang itu bukan dilihat hanya sekedar dari kekuatan fisiknya, tapi dilihat dari kesabarannya. Semakin sabar seseorang, berarti itulah orang yang kuat. Semakin sabar berarti dia semakin kuat hakikatnya. Orang yang fisiknya kuat, badannya kekar, besar, tapi enggak punya sikap sabar, hakikatnya dia orang lemah. Tidak bisa mengendalikan jiwanya. Walaupun nanti akan disebutkan, sabar itu tidak hanya sabar menahan amarah. Sabar itu nanti akan disebutkan ada tiga hal yang terkait dengan sabar. Tapi yang terkait dengan hadis ini adalah sabar menahan amarah. Jadi urutannya seperti ini. Seorang tidak mungkin bisa menahan amarah kalau tidak punya sikap sabar. Nah, pertanyaannya, seseorang tidak mungkin bisa bersabar kalau tidak titik-titik. Jawabannya apa? Seorang, ya, urutannya tadi ya. Seorang tidak bisa menahan amarah kalau tidak punya sikap sabar. Seorang tidak bisa sabar kalau tidak titik-titik. Apa? Apa? Tidak? Tidak memiliki ilmu tentang keutamaan sabar. Itu yang penting. Ya. Nah, seorang tidak bisa bersabar kalau tidak punya ilmu tentang keutamaan sabar. Kalau orang punya ilmu, tahu ilmunya, sabar itu keutamaannya demikian dan demikian. Keutamaannya besar. Di antaranya ayat tadi. Orang yang bersabar akan disempurnakan pahalanya di akhirat tanpa hisab. Sehingga dia akan berusaha untuk bersabar. Dan di antara pula, dalil yang menunjukkan tentang keutamaan sabar ketika marah adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hadis ini sangat penting kalau bisa kita ingat terus. Kalau kita marah, langsung ingat hadis ini supaya kita enggak jadi marah. Marahnya bukan karena enggak bisa atau enggak punya kemampuan untuk melampiaskan amarah itu. Punya kemampuan, tapi dia sengaja menahan dirinya dari marah karena keutamaan yang terdapat di dalam hadis ini. Apa itu? Sebuah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya, Sunan Abu Dawud, dari sahabat yang bernama Mu'adz bin Anas radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda. Perhatikan baik-baik, man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala ay yunaffidahu, barang siapa yang menahan amarahnya dalam keadaan dia mampu untuk melampiaskan amarah tersebut, bukan karena lemah. Ada kan kadang-kadang orang marah tapi karena dia lemah enggak bisa apa-apa. Iya. Nah, karena yang dihadapi lebih kuat dari dia. Kalau dia marah, dia yang habis malah. Iya kan? Nah, ini enggak termasuk di utamana di sini. Karena dia enggak mampu memang melampiaskan amarahnya. Tapi yang akan mendapatkan keutamaan dalam hadis ini adalah orang yang marah dan dia punya kekuasaan, kekuatan untuk melampiaskan amarah itu. Contohnya kemana? Ke orang-orang lemah. Marahnya ke orang-orang lemah. Ke anak-anak, ke istri. Iya. Masakan keasinan sedikit aja marah-marah. Lempar apa? Lempar piring dan sebagainya. Nah, coba diingat hadis ini. Ya. Barang siapa, kata Rasulullah, yang menahan amarahnya dalam keadaan dia mampu untuk melampiaskan amarah tersebut, da'ahullahu azza wa jalla ala ru'usil khalaik, di hari kiamat nanti Allah akan memanggil dia. Allah akan panggil dia di hadapan semua makhluk. Ini adalah suatu pemuliaan, bentuk pemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah panggil dia, ya fulan, misalnya namanya Abdullah, Allah panggil, ya Abdullah, dipanggil di hadapan semua makhluk. Semua makhluk menyaksikan dia dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, seperti kalau di dunia ini seseorang mendapatkan apa? Piagam penghargaan. Disaksikan, ya piagam namanya ya. Ya jangan Nobel lagi. Enggak tahu Nobel itu orang apa? Muslim atau non-muslim itu. Yes, piagam penghargaan aja lah ya. Piagam penghargaan yang menyaksikan bukan orang kelurahan ya. Nasional semuanya. Oh ini si fulan mendapatkan piagam penghargaan disaksikan oleh semua rakyat Indonesia. Coba gimana bangganya? Ya. Ini enggak hanya sekedar rakyat Indonesia yang menyaksikan ini. Dia dipanggil Allah Subhanahu wa taala di hadapan semua makhluk. Dan ini al-khalaik di sini umum sifatnya. Semua makhluk tidak terkecuali, termasuk para nabi dan rasul. Ya, menyaksikan dia dipanggil Allah Subhanahu wa taala di hadapan semua makhluk yaumal qiyamah, di hari kiamat. Apa yang Allah berikan sebagai bentuk penghargaan atas amalannya itu? Hatta yukhayyirahu Allahu minal huril 'ain ma syaa. Sampai Allah ya memberikan dia pilihan. Hatta yukhayyirahu Allah, sampai Allah membiarkan dia memilih dari bidadari-bidadari jannah yang dia kehendaki. Ini penghargaannya. Ya. Dipanggil di hadapan semua makhluk, ya. Ditunjukkan kepada dia bidadari-bidadari surga yang cantik jelita, enggak bisa dibayangkan cantiknya, disuruh milih, silakan pilih yang kamu suka. Subhanallah. Ya. Nah, ini keutamaan orang yang bisa menahan amarahnya, tidak dia lampiaskan dalam keadaan dia mampu. Ya, karena dia berharap pahala yang besar di sisi Allah ini. Dan di sini hasan, ya. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi kalau pas marah, ya, marah gara-gara anak-anak rame, jangan diingat itu, ingat bidadari aja. Oh, Masya Allah bidadari. Dah. Enggak jadi marah akhirnya, ya. Nah, dan bidadari itu enggak bisa dibayangkan, subhanallah, ya. Enggak bisa dibayangkan. Wanita tercantik di muka bumi ini enggak ada bandingannya, ya. Bidadari itu gambarannya kata Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, la walawit tala'at imra'atun min ahlil jannah ilal ard. Kalau seandainya ada seorang wanita dari penduduk surga menampakkan dirinya di bumi, la adha'at ma bainahuma, maka kecantikannya itu akan menerangi semua yang ada di antara langit dan bumi. Jadi kalau malam hari ini gelap, enggak ada lampu, bidadari surga satu aja muncul, terang semuanya, jadi siang itu. Malam ini jadi siang, saking terangnya. La adha'at ma bainahuma, akan menerangi, kecantikannya itu akan menerangi apa yang ada di antara langit dan bumi. Wala mala'at ma bainahuma rihan, dan akan menyelimuti dan melingkupi apa yang ada di antara langit dan bumi itu wangi dan harum, aroma harum. Ya. Secantik-cantiknya wanita dunia, kalau enggak mandi 2 hari ya jangan ditanya, ya. Ini wanita surga, kalau menampakkan satu saja wanita surga menampakkan dirinya di muka bumi, akan memenuhi ruang antara langit dan bumi ini dengan bau wangi. Wala nasifuha khairun minad dunya wa ma fiha. Dan kerudungnya bidadari itu lebih baik, lebih utama daripada dunia dan seisinya. Ya. Jangan tanya wajahnya. Ya, jangan tanya kecantikannya. Kerudungnya saja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi rugi. Orang terkaya di muka bumi enggak masuk surga, rugi. Ya. Tapi orang miskin di dunia di surga dapat bidadari, wah, itu enggak ada bandingannya. Karena nilainya, nilai dunia seisinya ini tidak ada bandingannya. Ya. Dibandingkan kerudungnya bidadari. Apalagi bidadarinya semua, dari ujung rambut sampai ujung kaki, enggak ada nilainya. Jadi memang dunia ini rendah. Ikhwani fillah, barakallahu fikum. Jangan kita tertipu dengan dunia. Kita lanjutkan. Wa aqibatu sabrihi hamidah. Orang yang bisa menahan jiwanya ketika dia marah, maka dia adalah orang yang terpuji. Dan akibat dari kesabaran yang bisa dia lakukan adalah terpuji. Li'anna umalaka nafsahu wa tahakkama fiha. Karena dia bisa menahan jiwanya. Dia bisa mengendalikan jiwanya. Falam yuqihu ghadabu fima yu'dihi. Dia tidak menjadikan rasa marahnya itu membuat dia menyesal. Menyesal karena apa? Karena dia terjatuh pada dosa atau hukuman-hukuman duniawi. Begitu pula hukuman akhirat. Oleh karena itu, jika memang perkaranya demikian, fala buddha min tamrinin nafsi ala sabr. Kalau kita sudah tahu, marah itu tidak bisa dibendung kecuali dengan sabar, maka harus kita melatih jiwa kita untuk memiliki sikap sabar itu. Ketika muncul sebab-sebab yang bisa menimbulkan amarah dalam diri kita. Fayatahallal muslimu bisabr. Hendaknya seorang muslim berhias dengan sikap sabar. Wasabru min haitsu huwa thalathatu anwa. Dan kesabaran itu ada tiga jenis. Ya. Secara umum kesabaran itu ada tiga jenis. Yang pertama, an-naw'ul awwal. Dan sebelum itu ya, tadi terkait dengan tamrinun nafas, melatih jiwa, itu memang demikian. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, waman yusabbir, ya, waman yatasabbar, yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha untuk bersikap sabar, maka Allah akan menjadikan dia orang yang penyabar. Sikap sabar itu terkadang muncul pada diri seorang tidak mudah. Terkadang seorang itu, ya, tabiat dasarnya memang emosional. Maka dia harus melatih jiwanya untuk bersabar. Karena memang sabar itu butuh latihan. Tidak bisa sabar itu tiba-tiba muncul. Harus dilatih. Ya. Nah, dan sabar ada tiga jenis. Yang pertama, sabrun ala ta'atillah. Sabar di atas ketaatan kepada Allah. Fayaf'aluha fi awqatiha. Sehingga ketika seorang punya sikap sabar di atas ketaatan kepada Allah, dia akan mengerjakan amalan-amalan ketaatan itu pada waktunya. Ala kaifiyatiha asy-syar'iyyah, mengerjakan amalan-amalan ketaatan sesuai dengan tata cara syar'i, yaitu sesuai dengan bimbingan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Wa fi muqaddimatiha iqamatul fara'id al-mafrudah. Dan tentunya amalan ketaatan yang paling utama adalah amalan ketaatan yang wajib. Dan kewajiban yang paling besar, apa kira-kira kewajiban yang paling besar? Salat? Ada jawaban yang lain? Ketaatan yang paling besar? Apa? Apa? Bertakwa? Ada yang lain? Ketaatan yang paling besar? Jawabannya adalah tauhid. Ketaatan yang paling besar adalah tauhid. Wajtinabul isyrak bihi, dan menjauhi kesyirikan. Itu ketaatan yang paling utama, paling besar. Rasulullah berdakwah selama 10 tahun di Mekah, belum ada kewajiban sholat, ya. Naam, atau belum ada kewajiban rukun Islam secara lengkap. Tapi yang diwajibkan ketika itu adalah apa? Tauhid. Dakwah tauhid. Ya. Dakwatut tauhid. Dan melarang dari kesyirikan. Karena memang tauhid itu adalah a'zamul fara'id, kewajiban yang paling besar. Thumma sa'irul furud min maratibid dinil islami. Kemudian kewajiban-kewajiban yang lain dari agama Islam. Kemudian hukum halal haram, wal awamir wan nawahi, perintah dan larangan. Wa yaf'aluha al muslimu ibtigha mardatillah, diamalkan oleh orang seorang muslim mengharap ridha Allah. Sabiran ala ma yanaluhu min ta'abin wa masyakkatin. Dia bersabar di atas itu semua, walaupun dia mengalami rasa lelah dan rasa berat. An-nawthani, bentuk yang kedua atau jenis yang kedua dari kesabaran adalah sabrun an maksiatillah. Bersabar dari melakukan maksiat. Yaitu bersabar untuk menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Ay yamna'u nafsahu minal ma'asi. Itu mencegah jiwanya dari perbuatan maksiat. Wala yamna'u nafsahu minal ma'asi ila sabirun. Dan tidak bisa mencegah jiwa dari maksiat kecuali orang yang punya sikap sabar. Wa amma ghairu sabir fayu'ti an-nafsa hawaha. Adapun orang yang tidak punya sikap sabar, dia akan terus menuruti hawa nafsunya. Ya, ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayatnya. Fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Barang siapa yang melampaui batas, dia lebih mengedepankan kehidupan dunianya dibandingkan kehidupan akhirat, balasannya apa? Fainal jahimah yal ma'wa. Maka sungguhnya jahim, neraka jahim, itu adalah tempat kembalinya. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa 'anil hawa. Di sini Allah sebutkan keutamaan orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Dan barang siapa dan adapun seorang yang takut terhadap kedudukan Rabb-nya, wa nahana nafsa 'anil hawa, dan menahan jiwanya, menahan diri dari hawa nafsunya, balasannya apa? Fa innal jannata yal ma'wa. Sungguhnya jannah, surga itu adalah tempat kembalinya. Maka seorang yang sabar itulah yang bisa menahan diri dari hawa nafsu. Adapun orang yang tidak sabar, dia akan terus menuruti hawa nafsunya, mimma tatamanna min halalin aw haramin fayaqau fil ma'asim. Dia akan menuruti hawa nafsunya, apapun yang dikehendaki hawa nafsunya, tidak peduli apakah halal ataukah haram. Wal iyadzu billah. Kesabaran yang ketiga adalah wa huwa sabr ala aqdarillah. Bersabar ketika mengalami suatu dari takdir Allah yang dia atau yang dia merasakan musibah dengannya, ya, yang menyedihkannya. Maka dia butuh sabar ketika itu. Sabar di dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Allati la dakhla lil 'abdi fiha, yang tidak lagi bisa seorang hamba itu untuk masuk dan mengubahnya. Wal aqdarul muqaddarah alaihi kal marad wal faqr. Contohnya apa? Takdir Allah berupa sakit, kemiskinan, ya. Wal masaib annazilah bil insan kal maut, atau musibah yang turun menimpa manusia berupa kematian. Fa idza hasala syai'un min hadza qabalahu bis sabr war ridha wat taslim. Maka jika seorang mengalami yang seperti ini, hendaknya dia menghadapinya dengan sikap sabar, ridho terhadap takdir Allah dan taslim, pasrah, menyerahkan diri kepada Allah. Li'annahu qada'un minallahi wa qadarun. Karena itu merupakan takdir, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas di malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.